ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Mohon kiat-kiat agar meninggalkan dosa yang telah menjadi kebiasaan. Yang pertama, dia pelajari dulu bahaya dari dosa itu. Apa bahaya dari dosa tersebut? Dari sisi syar'i dan dari sisi kesehatan. Iya. Terus dia ketahui. Ya, kalau dia tahu bahaya dosa itu dari sisi syar'i, bagaimana bahaya dosa itu terhadap hati, bagaimana bahaya dosa itu terhadap keimanan, bagaimana bahaya dosa itu terhadap badan, bagaimana bahaya dosa itu terhadap rezeki, bagaimana bahaya dosa itu terhadap keluarga dan keturunannya. Dia paham tentang bahaya dosa, maka dia akan lebih mudah untuk meninggalkannya. Kemudian dosa-dosa tertentu, kalau misalnya dia jatuh di dalam apa yang disebut oleh penanya di sini, misalnya seperti melakukan onani, maka dia pelajari bahwa di perbuatan dosa itu terdapat bahaya-bahaya dari sisi kesehatan. Ada, saya pernah baca, dia sebutkan lebih dari 20 bahaya terhadap badan di dalam hal tersebut. Ya, dan seorang yang berakal itu tidak memasukkan dirinya ke dalam hal yang bisa membinasakannya, bisa membahayakannya. Wala tulku biaidikum ila tahluka. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia sibukkan dirinya dengan ibadah dan hal yang bermanfaat. Kenapa seseorang berpaling kepada dosa, panggilan kepada dosa kuat? Sebab panggilan kepada ketaatan lemah. Atau mungkin dia tidak ada kegiatan yang tetap di ketaatan yang bisa mengikatnya. Akhirnya ketika ada panggilan dosa, mudah sekali kepada dosa. Kalau panggilan kepada ketaatan kuat, maka itu yang terus menariknya. Begitu dia ditarik ke dosa, mungkin dia tidak menoleh, karena mungkin dia tidak ada waktu. Ya, dia sudah sangat menikmati ketaatan. Nah, kemudian yang keempat, dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, mohon dengan sungguh-sungguh supaya dipalingkan dari dosa. Iya, selalu dia berharap kepada Rabbnya. Sebab hamba itu kalau dia bersungguh-sungguh, diketahui kejujurannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah. Nah, itu beberapa kiat. Ya, wallahu ta'ala alam.